Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din, a'azzakumullah wa akhwati fillah. Kita lanjutkan kajian kitab Taisir al-Allam fi syarh Umdatul Ahkam, dan kita masih pada bab ar-radha', masalah persusuan dan masalah hadhanah, pemeliharaan anak atau hak asuh anak. Kita sampai pada hadis yang ke-332. Hadis dari Barra Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min Makkah. Fatabi'atuhum ibnatu Hamzah tunadi, ya ammi. Diriwayatkan dari Barra Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW keluar, yakni dari Mekah, bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada seorang anak kecil, anak wanita, yaitu Ibnatu Hamzah, anaknya Hamzah, memanggil dengan kalimat, ya ammi, ya ammi. Maka Ali bin Abi Thalib melihat anak perempuannya Hamzah, dia langsung mengambilnya. Dan kemudian beliau serahkan kepada Fatimah, istrinya, anak Rasulullah SAW radhiyallahu ta'ala anha. Dunaki ibnat ammiki, fahtamalatha. Kata Ali kepada istrinya, dunaki ibnat ammik. Makna dunaki adalah ucapan kepada istrinya, ambil anak ini, atau peganglah anak ini, karena ini adalah anak pamanmu. Maka dibawalah anak tersebut oleh Fatimah. Fakhtasama fiha Aliun wa Ja'farun wa Zaid. Ternyata ada orang-orang lain yang merasa berhak untuk memelihara anak tersebut, yaitu Ja'far dan Zaid. Maka terjadilah perselisihan antar mereka memperebutkan anak tersebut. Maka Ali berargumen, beralasan, ana ahakku biha wa hiya ibnatu ammi. Aku lebih berhak terhadap anak ini karena dia adalah anak pamanku sendiri. Sedangkan Ja'far ibn Abi Thalib, yang berarti saudaranya Ali, mengatakan ibnatu ammi, dia juga anak pamanku. Bersama dengan itu khalatuha tahti, dan bibinya adalah istriku. Alasan Ali satu, bahwa itu anak pamannya. Alasan Ja'far dua, anak pamannya, ditambah lagi bibinya adalah istriku. Wa qala Zaid, sedangkan Zaid mengatakan bintu akhi, ini anak saudaraku. Karena dipersaudarakan atau karena dijadikan sebagai saudara ketika diangkat sebagai saudara mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Faqadha biha Rasulullah sallam li khalatiha. Maka Nabi pun memutuskan perselisihan mereka, bahwa yang berhak adalah Ja'far ibn Abi Thalib. Mengapa? karena bibinya ada di bawahnya. Makna di bawahnya adalah istrinya. Khalatuha tahti, kata Ja'far. Apa kata Nabi SAW? Al-khalatu bimanzilatil Bibi, saudara ibu, itu merupakan orang yang mewakili ibunya. Al-khalatu bimanzilatil Khalah, atau biasanya di sini memanggilnya Haleh, atau ada yang memanggilnya Khalati, itu adalah kedudukannya seperti ibu. Lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut. Wa qala li Aliin, tetapi Nabi memuji Ali bin Abi Thalib dan juga memuji Zaid radhiyallahu taala anhuma. Adapun engkau wahai Ali, anta minni wa ana minka. Aku darimu dan engkau dariku. Demikian kata Nabi kepada Ali. Kepada Ja'far radhiyallahu taala anhu, Nabi menyatakan asbahta khalqi wa khuluqi. Engkau sangat mirip denganku. Khalqi wa khuluqi. Mirip dari sisi khalq dan mirip dari sisi khilq. Apa bedanya khilqah dengan khuluqah? Barakallahu fikum. Kalau khilqah itu adalah ciptaannya, berarti bentuk dohirnya, wajahnya, rambutnya, tubuhnya mirip dengan Rasul, itu khilqah. Adapun khuluqan, maknanya adalah akhlaknya, perangainya juga mirip dengan Rasulullah SAW. Engkau sangat mirip denganku. Khalqi wa khuluqi. Sifat-sifat dohir dan sifat-sifat batin mirip denganku. Kepada Zaid, Nabi SAW menyatakan, anta akhuna wa maulana. Engkau wahai Zaid, saudara kami. Dan engkau maula kami. Maula adalah orang yang dimerdekakan. Di dalam hadis ini ada beberapa kalimat yang perlu dijelaskan. Pertama, kalimat dunaki. Dikasrahkan di kaf. Saya ulangi. Dikasrahkan di kaf, dunaki. Karena yang diajak bicara perempuan. Yaitu istrinya Fatimah. Dunaki. Wahuwa smu fi'lin manqulin minadzarf. Kata dunak adalah isim fi'il yang diambil dari adzarf. Maknanya ambillah. Kudiha. Ambillah. Wa qala Zaid bintu akhi. Kemudian Zaid berkata bintu akhi. Ini ada pertanyaan. Mengapa Zaid mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak saudaraku? Al-bint li Hamzah ibn Abdul Muttalib. Padahal anak tersebut adalah anaknya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Wa Zaid min qabilati kalbin. Sedangkan Zaid itu dari suku kalb. Famuraduhu, maka yang dimaksud oleh Zaid, idan al-ukhuwah al-islamiyah allati akhaha an-nabi SAW bainal muhajirin hina hajaru ilal madinah. Bahwasanya ini adalah persaudaraan Islam karena Nabi persaudarakan antara muhajirin ketika hijrah ke Madinah. Dipersaudarakan antar mereka, di antaranya adalah Zaid dengan Hamzah. Maka dikatakan itu saudaraku. Adapun khalqi dan khuluqi sudah dibahas tadi. Khalqi dengan difathahkan di huruf khok, berarti khalqi. Itu adalah bentuk tubuhnya, bentuk wajahnya, bentuk mata, rambutnya, dan sebagainya. Sifat-sifat dohir. Sifat-sifat dohirnya. Sedangkan khuluqi, dengan didomahkan huruf kho-nya, khuluqi, maka maksudnya adalah sifat batin, perangainya. Anta asbahta khalqi wa khuluqi. Engkau ini, wahai Ja'far, kata Nabi, mirip denganku, penampilanmu, dan juga perangaimu. Wa maula, ketika Nabi menyatakan kepada Zaid, anta akhuna wa maulana, ay atiquna, engkau adalah maula kami, maula adalah seorang yang dimerdekakan. Maka hubungan orang yang memerdekakan dengan hubungan orang yang dimerdekakan, itu hubungannya hubungan wala. Hubungan wala. Kalau saya punya budak namanya Fulan, ketika saya merdekakan, maka Fulan itu maulak saya. Tetapi uniknya bahasa Arab, saya pun jadi maulak dia. Begitu. Karena itu adalah hubungan wala antara seorang dengan orang yang memerdekakannya. Mengapa begitu kuatnya hubungan ini? Karena seakan-akan orang tadi diberi kehidupan. Kalau seorang anak lahir dari seorang bapak, maka itu adalah anak bapaknya. Hubungannya hubungan kelahiran. Bagaimana hubungannya, erat apa enggak erat? Ya sangat erat, anak dengan bapaknya, bapak dengan anaknya. Sedangkan ini barakallahu fikum, orang yang diberi kehidupan. Silahkan engkau bebas, engkau berbuat apapun, kau merdeka. Maka hubungan juga erat. Karena memberikan kehidupan. Bapak tadi memberikan kehidupan pada anaknya biiznillah, dengan izin Allah. Ini menyebabkan kelahirannya. Sedangkan ini seakan-akan orang tadi dilahirkan kembali. Kamu sekarang bebas. Maka hubungannya juga kuat. Walaupun tidak sekuat hubungan kelahiran. Tetapi hubungannya dijuluki dalam bahasa Arab dengan maula. Fal maula yutlaq la sayyid. Hanya saja maula ini disebutkan pula untuk menjuluki bekas tuannya yang memerdekakannya. Fayakunu maula min a'la. Maka yang memerdekakan disebut maula, tapi maula min a'la. Maula yang di atas. Sedangkan yutlaq alal atiq disebutkan pula kepada yang dimerdekakannya dengan maula, hanya saja maula min asfal. Maula dari bawah. Jadi yang memerdekakan dan yang dimerdekakan, dua-dua dijuluki maula. Maula minal a'la dan maula minal asfal. Ketika berbicara akan terlihat dari siyakul kalam. Kalau dia itu maula min asfal atau maula min a'la akan terlihat. Misalnya seperti tadi menyatakan maulana, engkau maulana. Otomatis karena itu adalah Zaid, bekas budaknya Rasulullah SAW. Maka tentunya dijuluki maula, maula min asfal. Kalau Zaid yang berkata bahwa beliau adalah maulaku, maka maknanya maula minal a'la, yang di atasnya dia adalah tuanku atau bekas tuanku. Barakallahu fikum. Maknanya secara ringkas, lamma farighan nabiy sallallahu min umratil qada fi sanatis sabi'ah. Ketika Nabi selesai dari umratul qada pada tahun ke-7 Hijriyah, kharaju min Makkah. Beliau keluar dari Mekkah, ingin kembali ke Madinah. Tabi'atuhum, ternyata ada anak yang mengikuti dan mengejar dengan memanggil, ya ammi, siapa anak perempuan itu? Anaknya Hamzah ibn Abdul Muttalib, yang telah kehilangan bapaknya. Terbunuh dalam perang Uhud, radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti dia yatimah, anak yang tidak memiliki bapak. Fatanawalaha ibnu ammiha Ali. Maka diambillah anak tersebut oleh Ali bin Abi Thalib. Karena Ali adalah ibnu ammiha. Itu anaknya Hamzah. Sedangkan Ali ponakannya Hamzah. Berarti anak ini anak pamannya. Maka Ali merasa berhak. Langsung mengambilnya dan berikannya kepada istrinya. Fa'akhadha biyadiha wa qala li zawjihi Fatimah. Maka Ali bin Abi Thalib memberikan kepada istrinya Fatimah dengan apa tadi kalimatnya, dunaki ibnatu ammik, khudi ibnatu ammik, ambillah ini anak pamanmu sendiri. Fahtamalatha, fa akhadha biyadiha wa qala li zawjihi Fatimah. Perhatikan, zawjihi itu bukan salah cetak, dia memang tidak pakai tak merbutah. Bukan zaujatihi, tapi zaujihi. Karena ternyata yang sahih, kalimat zauj itu dipakai untuk laki dan untuk perempuan. Untuk istri dan untuk suami. Otomatis akan bisa diketahui yang dimaksud suami atau istri, karena yang berbicara adalah lawannya. Atau yang berbicara adalah pasangannya. Misalnya istri berkata zauji, berarti ini maksud suaminya. Kalau suami yang berkata zauji, maksudnya istrinya. Tidak perlu pakai tak marbutah, sudah bermakna kedua-duanya. Bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Sehingga kalau diterjemahkan yang tepat adalah pasangannya. Kemudian diberikanlah kepada pasangannya. Sehingga kalau laki-laki ya pasangannya perempuan. Kalau perempuan ya pasangannya laki-laki. Wa qala li zawjihi Fatimah, berkata kepada pasangannya Fatimah, khudi ibnatu ammiki, maka dibawa. Faqtasama fil ahqiyati bihadanatiha thalatha. Ternyata ada orang-orang lain yang merasa berhak untuk memelihara anak yatimah ini. Maka bertikailah tiga orang ini berkait dengan ahqiyah. Siapa yang berhak? Ahqiyah dari kalimat hak. Bihadanatiha. Siapa yang berhak dalam masalah hadanah? Hadanah maknanya adalah hak asuh. Siapa yang memiliki hak asuh terhadap anak tersebut? Ali dan saudaranya Ali Ja'far dan Zaid ibn Haritha al-Kalbi. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa kullun minhum adla bihujjatihi listihqaqihi al-hadanah. Masing-masing menunjukkan alasan-alasannya, argumen-argumennya untuk menunjukkan bahwa dia lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut. Adapun Ali mengatakan, hiya ibnatu ammi, dia anak pamanku. Fa ana ahaqqu biha, maka aku berhak untuk memelihara anak ini. Sedangkan Ja'far radhiyallahu taala anhu yang juga merupakan saudaranya Ali, berarti sama-sama bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, Ja'far juga bin Abi Thalib. Maka berarti Hamzah sama-sama pamannya. Hanya saja Ja'far memiliki kelebihan dalam hujjah, dalam argumen. Apa itu? Istrinya merupakan bibinya. Istrinya merupakan bibinya anak tersebut. Wa khalatuha tahti. Apa maknanya tahti? Terjemahannya kan di bawahku. Orang Arab ketika mengatakan di bawahku, maknanya adalah istri dan anak-anak. Tahti, dia di bawahku. Maksudnya dia istriku. Sama ketika berbicara anak-anak. Kam tahtak? Berapa di bawahmu? Maka kamu jawab, anak-anakmu berapa? Thalatha atau arba'ah dan seterusnya. Tahti thalatha. Atau tahti arba'ah. Maksudnya anak-anak. Demikian pula istri sering disebut dengan kalimat di bawahku. Wa khalatuha tahti. Sedangkan bibinya adalah istriku. Yang ketiga Zaid. Karena Zaid merasa yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW itu juga hubungan yang kuat. Kalau dia dipersaudarakan dengan Hamzah, berarti anaknya Hamzah, aku yang berhak. Karena dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah. Kata Zaid, hiya ibnatu akhi, dia anak saudaraku. Yang Rasulullah SAW akan persaudarakan aku dengannya. Aqada baini wa bainahu Rasulullah SAW mu'akhah. Aku dipersaudarakan dengan Hamzah oleh Rasulullah SAW. Maka anaknya adalah hakku untuk memeliharanya. Yasbut biha tawarus wa tanasur. Fa'ana ahakku biha. Fahakaman Nabi SAW, maka Nabi pun menghukumi perselisihan mereka. Bima arda qulubahum, dengan sesuatu yang membuat rida semua pihak. Apa itu? Perkara yang arda qulubahum. وَطِيبَ خَوَاطِرَهُمْ, perkara yang meridhokan hati-hati mereka dan perkara yang menenteramkan perasaan mereka. فَقَوَى بِالْبِنْتِ لِلْخَالَةِ, Nabi SAW memutuskan anak itu untuk bibinya. Baik, siapa yang memiliki, yang bibinya ada di bawahnya? Ya Ja'far. Kalau Ali bin Abi Thalib, anak pamannya. Kalau Zaid malah berkait dengan persaudaraan ketika di Madinah. Sedangkan Ja'far di samping dia juga sama dengan Ali. Hubungannya dengan Hamzah adalah pamannya. Berarti anak itu anak pamannya. Ditambah istrinya adalah bibinya. Dan Nabi menyatakan itu adalah hubungan yang sangat dekat. Mengapa? Al-khalatu bimanzilatil um. Bibi itu kedudukannya seperti ibu. Bibi kedudukannya seperti ibu. Maka Nabi pun menyerahkan anak tersebut, anak perempuan tersebut kepada Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. li'annaha bimanzilatil ummi fil hunumi wasyafaqah. Karena bibi, saudara ibu, saudara perempuan ibu, itu seperti ibunya dari sisi hunu, kasih sayangnya. Wasyafaqah, kedekatannya. Wa kanat inda Ja'far, sedangkan bibinya itu adalah istrinya Ja'far. Wa qala li Aliin, maka Nabi menenteramkan hati mereka dengan kalimat, engkau wahai Ali, anta minni wa ana minka. Engkau dariku dan aku darimu. Wa kafa bihadza fakhran wa fadla. Dan itu cukup sebagai kebanggaan, cukup sebagai keutamaan. Kata Nabi, engkau dariku dan aku darimu. Dan berkata kepada Ja'far, asbahta khalqi wa khuluqi. Dan engkau wahai Ja'far sangat mirip denganku. Khalqi wa khuluqi. Pada penciptaannya, pada bentuk tubuhmu sama denganku, mirip. Demikian pula perangainya mirip denganku. Fa anta mithli bil akhlaqidh dhahirah was surah, engkau mirip denganku dalam akhlaknya yang tampak, dalam bentuk tubuhnya, dalam surahnya, dalam bentuknya. Wa mithli fil akhlaq, dan juga sepertiku dalam akhlaknya, al hamidah al batinah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak batinnya seperti minal hilmi wal karami wal lutfi wa ghairiha, seperti sifat kelembutan, sifat kemuliaan dan lain-lainnya. Wa kafa bihadhihi bisyarah wa sururan, dan itu cukup menggembirakan Hamzah, dan itu cukup membuat beliau bahagia dengan berita dari Nabi, engkau sangat mirip denganku, penciptaanmu dan juga perangaimu. Fa qad tayyaba khatirahu li anna al hukm bil hadana lahu min ajli zawjihi. Perlu dibesarkan hatinya oleh Nabi SAW, karena hukum tadi tidak berkait dengan dirinya, tapi berkait dengan istrinya. Wa hiya khalatul mahdunah, karena istrinya adalah bibinya. La min ajlihi huwa, bukan karena kedudukan Ja'far. Karena kedudukan Ja'far sama dengan Ali, yaitu naam, masih misanannya, anak pamannya. Barakallahu fikum. Tayyib, wa qala li Zaid, dan berkata kepada Zaid, anta akhuna fil Islam wa maulana wa maula al qaul minhum. Dan berkata kepada Zaid, engkau adalah saudara kami, karena kami saudara se-Islam, saudara fil Islam, dan maula kami. Ada hubungan wala. Sedangkan maula al qaum minhum, sedangkan maula satu kaum itu dianggap kaum tersebut. Maulanya Bani Hasyim, maka seperti Bani Hasyim. Maula Bani Bakar, seperti Bani Bakar. Maula Bani Fulan, seperti Bani Fulan tersebut. Dianggap sama, satu kaum. Fakullun minuhum radiyya wa tabata bihadal fadlil azim. Maka masing-masing dari mereka ridha dengan keputusan Rasulullah SAW. Dan masing-masing mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Naktafi bihadal qadr, barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang akan datang kita akan baca faedah-faedah yang didapat dari hadis ini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.